Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa nasbaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah al-ahiba rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian, semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua, melindungi kita, menyelamatkan kita dari berbagai kejelekan, dari berbagai musibah dan bencana di dunia dan di akhirat. Yang pertama, tidak lupa kita mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan, dalam segala situasi dan kondisi. Karena takwa inilah bekal yang paling berharga seorang menghadap kepada Allah SWT melalui kehidupan dunia yang fana menuju negeri akhirat yang kekal abadi. Wadazawadu faina khairazadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa min ma'ani taqwa asyukur. Di antara makna takwa adalah bersyukur kepada Allah SWT. Dengan sungguh-sungguh marilah kita wujudkan syukur ini. Betapa banyak limpahan curahan nikmat Allah SWT setiap saat, setiap waktu senantiasa kita merasakannya. Sungguh tidak akan mampu kita membilang, mengkalkulasi dan mendetailkan nikmat-nikmat tersebut. Sungguh benar Allah SWT menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Kita masih ingat saat kita merasa aman, merasa tenang beraktivitas, tidak ada kekhawatiran terhadap kejelekan, terhadap penyakit dan semuanya. Betapa kita dahulu merasakan hal tersebut. Ya. Bandingkanlah dengan sekarang ketika kita menghadapi masa-masa yang harus waspada, ya, penuh dengan kesiagaan, kesigapan, ya, agar bisa selamat, agar bisa tetap sehat. Aktivitas terbatas, ya, kegiatan dan berbagai hal yang biasa kita lakukan menjadi terganggu atau tertunda. Nikmat itu, ya, dahulu kita rasakan, ya, dan sekarang alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat-nikmat tersebut walaupun tidak sebagaimana dahulu. Kita masih sehat, kita masih berkesempatan. Maka marilah kita mensyukuri nikmat tersebut, nikmat-nikmat ini dengan syukur yang sesungguhnya. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlena. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang manusia banyak lalai lupa darinya, kesehatan dan waktu luang. Ini adalah berita sekaligus peringatan. Jangan sampai kita termasuk mereka, orang-orang yang menyia-nyiakan kedua nikmat tersebut. Ya, mensyukuri nikmat adalah salah satu sebab yang paling besar untuk terjaganya, untuk lestarinya nikmat tersebut. Allah SWT menyatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid." Kalau kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan menambah nikmat ini, nikmat-nikmat, ya, kepada kalian. Namun sekiranya kalian kufur, tidak mensyukurinya, inna azabi lasyadid, sungguh adabku sangat keras. Kata para ulama, wa minal azabil mu'ajjal zawalu ni'mah, diantara azab yang disegerakan, inna azabi lasyadid, adabku sangat keras sekiranya kalian kufur, apabila kalian tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kata para ulama menafsirkan, di antara azab yang disegerakan adalah hilangnya nikmat tersebut, dicabutnya nikmat tersebut. Kemudian kita baru sadar, kemudian kita baru menyesal. Masih ada kesempatan, ya, untuk kita memperbaiki, ya, berbenah diri, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Memperbaiki syukur, memperbaiki takwa. Nikmat belajar, menuntut ilmu. Walhamdulillah dahulu kita merasakannya begitu mudah. Jadwal durus, kajian, ya, hampir tiap hari bisa kita ikuti. Namun sekarang betapa sulitnya kita mendapatkan fawaid, kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Padahal majelisul ilm, belajar, adalah di antara tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Dengan menuntut ilmu, kita akan merawat iman, kita akan menjaga iman, bahkan meningkatkannya. Sehingga hanya dengan belajar kita akan bisa mewujudkan iman yang hakiki, iman yang sempurna. Makanya para ulama menjelaskan perintah beriman adalah perintah untuk belajar, menuntut ilmu, atafaqqah fid din, belajar agama Allah. Sehingga ketika kita masih berkesempatan belajar menuntut ilmu, maka berbahagialah. Sebuah harapan besar bagi kita itu adalah alamat tanda kecintaan Allah SWT kepada kita semua. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-95, beliau mengatakan, "Rizqu ad-dunyawi yahsul al-mu'min wal kafir." Rizki duniawi itu akan didapatkan oleh orang mukmin, bahkan mereka orang kafir, semuanya akan Allah berikan. Wa marizqul qulub, adapun rizki hati, karunia Allah untuk kesehatan hati, hidupnya hati yang sebenar-benarnya hidup yang hakiki, berupa minal ilm, berupa ilmu, wal iman, wa mahabbatillahi wa khasyatihi wa raja'ihi wa nahwi dhanik. Hidupnya hati dengan ilmu, dengan iman, dengan kecintaan kepada Allah, dengan takut kepadanya, berharap dan semacamnya. Fala yu'tiha illa man yuhib. Tidaklah Allah berikan kecuali kepada mereka yang Allah cintai. Ya, ilmu, iman, tidaklah Allah berikan kecuali mereka hamba-hambanya yang terpilih, hambanya yang Allah cintai. Sehingga ini menjadi alamat kebahagiaan bagi kita, sebuah harapan besar. Semoga ya, kemudahan yang kita rasakan untuk mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan ilmu, ya, ini yang merupakan tanda, alamat kecintaan Allah SWT kepada kita semua. Demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah dalam Al-Fatawa, dalam kalimat emas beliau mengatakan, "Faidha ra'aita ar-rajul yattabi'u halaqatil ilm." Kalau engkau melihat seorang mengikuti, menghadiri majlis-majlis ilmu, wa yas'al 'anil ilm, bertanya tentang ilmu, belajar, wa yatafaqqahu, dan mendalaminya, wa yatabassaru fihi, fadhalika min alamat anallaha arada bi khairan, fal yalzam dhalik, maka itu menjadi tanda bahwa Allah SWT mencintainya, menginginkan kebaikan untuknya. Persis sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Allah telah membagi-bagi akhlak untuk kalian sebagaimana Allah membagi rezeki. "Wa innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. "Wala yu'ti ad-din illa man yuhib." Dan Allah tidaklah memberikan agama ini, iman dalam sebuah riwayat, kecuali kepada mereka yang Allah cintai. "Faman a'tahullahu ad-din faqad ahabbahu." Maka siapa yang telah Allah berikan karunia, iman, agama yang kuat, atamassuk bil kitabi wa sunnah, kecenderungan, kecintaan kepada al-haq, mencintainya, mencari dan berupaya untuk mendapatkannya, mengamalkannya, maka itu menjadi tanda bahwa Allah mencintainya. Nah, maka sekali lagi, nikmat yang kita rasakan ini adalah nikmat yang besar. Saat sekian banyak manusia terhalangi dari nikmat semacam ini, maka kita mesti mensyukurinya agar Allah SWT melestarikan, ya, agar Allah SWT bahkan menambah nikmat ini kepada kita semua. Dan sekian banyak nikmat yang lain, ya, baik nikmat duniawi, nikmat ukhrawi, Allah telah limpahkan, Allah telah curahkan, ya, maka marilah kita berusaha untuk bersyukur, senantiasa bersyukur, ya, terus bersyukur kepada Allah dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita, dan iringkan istighfar, ampunan, permohonan ampun kepada Allah SWT dalam setiap syukur kita, ya. Karena begitu banyak nikmat itu tercurah, sementara syukur yang kita wujudkan sangat terbatas, ya. Kita sangat yakin bahwa syukur yang telah kita wujudkan jauh dari yang semestinya, ya. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan syukur secara hakiki sementara kita menghitung, ya, mengkalkulasi nikmat Allah, kita akan mampu? Kita tidak akan bisa. Bagaimana mungkin kita akan bisa mensyukuri nikmat demi nikmat satu persatu? Sehingga tidak ada pilihan kecuali mengiringkan syukur dengan istighfar kepada Allah SWT. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan nikmat, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Sungguh kita di hari-hari ini berada di penghujung bulan Syaban. Sesaat lagi kita akan menjelang bulan mulia, bulan Ramadan. Maka kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah SWT bisa mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan dan memanfaatkan nikmat pertemuan dengan bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah, mengisinya dengan berbagai ketaatan kepada Allah SWT. Ya, jangan lupa meminta, berdoa kepada Allah SWT agar kita bisa menjalani Ramadan dengan sehat, tanpa kurang suatu apa, sehingga kita bisa menjalani rutinitas ibadah tersebut, ya, bisa menjalani kegiatan ibadah yang biasa kita lakukan di bulan-bulan Ramadan, puasanya, qiyamul lailnya, qiraatul Quran, dan yang lainnya. Bulan yang diberkahi, bulan yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW secara khusus menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat tentang akan tibanya bulan tersebut, atau tentang mulianya bulan tersebut. Ketika datang hilal atau terlihat hilal bulan Ramadan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ya. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan puasa atas kalian pada bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka pada bulan tersebut pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin. Dibelenggu setan-setan. Fi Lailatul Qadar, pada bulan tersebut ada satu malam, malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan yang banyak. Di awal hadis Rasulullah memberikan ucapan selamat kepada para sahabat. Qad ja'akum Ramadan. Kabar gembira kepada mereka. Padahal biasa bulan demi bulan berlalu berganti, namun khusus Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira tersebut. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif mengatakan hadzal hadits aslun fi tahniyatin nas ba'dhim ba'd. Hadits ini adalah dalil ucapan selamat antar kaum muslimin terhadap datangnya bulan Ramadan. Berbahagia, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Hadzal hadits aslun fi tahniyatin nas ba'dhim ba'd bi syahri Ramadan. Kaifa la yubashirul mu'min bi fathi abwabil jinan? Bagaimana seorang mu'min tidak menyampaikan kabar gembira kepada saudaranya dengan bulan yang dibuka padanya pintu-pintu surga? Wa ghuliqa abwabul niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Kaifa la yubashirul aqil bi waqtin yughallu fi syayatin? Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak mengungkapkan kebahagiaan, kegembiraannya dengan suatu waktu yang setan dibelenggu padanya? Min aina yusbihu hadha zaman zamanun? Dari sisi mana waktu yang lain, bulan-bulan yang lain bisa menandingi, bisa menyamai bulan ini? Ya. Belum lagi kita sebutkan keutamaan apa? Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Nah, kita berada di penghujung Syaban. 3 hari lagi kurang lebih kita akan menjelang bulan Ramadan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kesehatan, iman terutama kepada kita semua, sehingga kita bisa meraih berbagai keutamaannya, maghfirah, ampunan, ya, dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ikhwat fillah alhibah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita kali ini membaca kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-12, bab bayan kathrati turuqil khair, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebajikan. Banyak sekali bentuk amal saleh. Tidak terhingga, tidak terbilang jenis-jenis ketaatan, sehingga kita bisa melakukan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah SWT menyatakan dalam sekian banyak ayatnya disebutkan di sini oleh An-Nawawi, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dalam Al-Baqarah Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian lakukan berupa kebajikan, min khairin fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahui artinya Allah mencatatnya, menjaganya, dan akan membalasinya. Dalam ayat disebutkan min khairin, khairin dalam bentuk nakirah yang menunjukkan umum. Artinya kebaikan itu sangat banyak. Kebaikan apapun, besar kecil, ya, baik kebaikan dalam bentuk ibadah dengan harta, dengan tenaga, dengan apa saja, semua bentuk ibadah, maka Allah SWT akan membalasinya. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan di sini oleh Nawawi, masih dalam surat Al-Baqarah, ayat yang semakna dengan sebelumnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, dan segala yang kalian kerjakan berupa kebaikan ya'lamuhu Allah, Allah Maha mengetahuinya. Konsekuensi dari Allah mengetahui hal tersebut adalah Allah mencatat, menjaganya, dan membalasinya. Tidak akan Allah sia-siakan. Tidak ada yang hilang dari kewajiban seorang hamba. Bahkan kebaikan itu Allah lipat gandakan. Minimalnya 10 kali lipat Allah tulis keutamaan di sisinya, dan Allah lipat gandakan sesuai dengan banyak faktor, sesuai dengan keimanan, ya, faktor internal dari hamba tersebut, ya, dan banyak hal, ya, yang mempengaruhi dilipat gandakan amal soleh, ya, pahalanya, dan juga dari faktor eksternal, ya, dari luar, ya, mungkin waktu, ya, bertepatan dengan waktu yang mulia atau tempat yang mulia dan lain-lainnya. Yang jelas tidak ada yang sia-sia dari suatu kebajikan. Amalan apapun Allah SWT akan membalasinya. Sebagaimana dalam ayat yang ketiga di sini disebutkan oleh An-Nawawi, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang beramal mitsqala dzarrah, seukuran dzarrah, semut hitam, ya, semut kecil, atau biasa diterjemahkan biji sawi, khairan dari kebaikan, ya Allah, dia akan melihatnya, melihat amal kebajikan tersebut, ya, melihat balasannya. Seorang akan melihatnya karena tercatat semuanya, tidak ada yang terlewatkan, ya, dari amalan seorang hamba. Dia akan melihat pula balasannya. Ya. Ayat ini mengatakan siapa saja, artinya mereka yang beriman, karena syarat diterimanya amal ibadah adalah iman. Ya. Allah SWT menyatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya. Bahwa siapa saja yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik untuknya. Ya. Jadi siapa saja di sini adalah mereka yang beriman, melakukan sekecil apapun amal perbuatan, amal kebaikan, ya, maka dia akan melihatnya sekecil apapun. Dalam ayat dikatakan mitsqala dzarrah, ini hanya takribul faham, mendekatkan pemahaman. Ya. Siapa yang beramal kebaikan sekecil biji sawi, maka dia akan melihatnya. Bukan berarti kalau lebih kecil daripada itu dia tidak mendapatkan pahalanya. Ya. Namun sekali lagi, ayat ini adalah takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya siapa yang berbuat kebajikan sekecil apapun, ya, bahkan yang lebih kecil daripada biji sawi atau semut hitam, pasti dia akan melihatnya. Ya. Ayat yang berikutnya disebutkan Nawawi, menukilkan ayat yang ke-15 dari surat Al-Jasiyah. Allah berfirman, "Man 'amila salihan falinafsih." Siapa saja yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Ya. Kita perhatikan ayat-ayat ini semua ya, penyebutan kebajikan dalam bentuk nakirah, ya, dalam bahasa Arab yaitu menunjukkan umum, ya, kebajikan apapun, sehingga ini mengisyaratkan bahwa kebaikan kebajikan itu sangat banyak, ya, sangat banyak sekali jumlahnya, sangat banyak bentuk-bentuknya. Ini semua menjadi rahmat Allah SWT atau menunjukkan rahmat Allah kepada hamba, kepada manusia, di mana Allah membuka luas pintu rahmatnya kepada manusia, kepada hamba. Allah sediakan untuk mereka pintu-pintu taubat, ya. Atau Allah siapkan atau Allah sediakan untuk mereka berbagai bentuk sarana ketaatan, ibadah yang sangat beragam, ya. Bisa mereka lakukan, bisa mereka upayakan untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunannya, disediakannya berbagai bentuk ibadah adalah rahmat Allah SWT kepada manusia, ya. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat An-Nisa, ya. Allah SWT menyatakan, yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunana ladina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah ingin menjelaskan kepada kalian, memberikan petunjuk kepada kalian jalan-jalan orang sebelum kalian. Wa yatuba alaikum, dan agar Allah memberikan taubat ampunan kepada kalian. Allahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba alaikum, Allah menginginkan untuk memberikan ampunan kepada kalian. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat, adapun orang-orang yang menginginkan untuk melampiaskan syahwatnya, mereka menginginkan untuk antamilu mailan 'azima, kalian menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Ya. Wallahu yuridu ayatuba alaikum, Allah ingin memberikan taubatnya kepada kalian. Manusia penuh dosa, banyak kesalahan yang mereka lakukan, maksiat demi maksiat, pelanggaran, ya, penentangan, banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka Allah buka pintu rahmat, pintu ampunan selebar-lebarnya. Ya. Ketika manusia bertobat, menyesali perbuatan-perbuatan salah dan dosanya, maksiat-maksiatnya, ya, kemudian Allah mudahkan dia memperbaiki diri dengan apa? Amal saleh. Kebaikan-kebaikan yang bentuknya sangat beragam, yang manusia bisa melakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keinginan yang dia bisa lakukan. Ya. Telah kita ketahui bersama bahwa di antara bentuk kesempurnaan taubat adalah beramal saleh. Sebagaimana Allah SWT menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Rasulullah juga mengatakan, watbi as-sayyiat al-hasanata tamhuha, ikutkanlah kejelekan yang kalian terjatuh kepadanya dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Ya. Berarti di antara bentuk kesempurnaan taubat adalah mengiringi taubat tersebut, ya, kejelekan yang kita terjatuh padanya, kita menyesal, kita istighfar, kita bertekad untuk tidak akan mengulanginya, kita bersedih atas apa yang terjadi. Ya, setelah itu kita memperbanyak kebajikan, amal soleh. Ya. Makanya Allah mengkaitkan dengan petunjuk bimbingan dalam ayat yang tadi kita baca dalam An-Nisa. Allah ingin memberikan petunjuk bimbingan, arahan kepada kalian, menjelaskan agamanya yang sempurna, ya, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak tak terhingga. Wa yatuba alaikum, dan Allah ingin memberikan taubat kepada kalian. Allah yuridu an yatuba alaikum. Kemudian setelahnya Allah mengatakan yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullah, Allah menginginkan an yukhaffifa ankum, untuk meringankan kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Allah menginginkan untuk memberikan kemudahan, keringanan kepada kalian. Kita manusia sangat terbatas sekali kekuatannya, keimanannya, kesabarannya, dan banyak hal kita sangat terbatas. Makanya Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah dalam banyak sisi. Sehingga Allah berikan kemudahan dengan apa? Memberikan syariat yang mudah. Memberikan bentuk-bentuk ibadah yang sangat beragam yang bisa mereka kerjakan, yang dengannya manusia bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis pertama yang disebutkan oleh Nawawi dalam bab ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Disebutkan An-Nabi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar, nama beliau Jundub bin Junadah radhiyallahu an, qala, mengatakan qultu ya Rasulullah ayul a'mal afdal, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Hal ini menunjukkan bahwa betapa semangatnya para sahabat mereka belajar menuntut ilmu, belajar memahami, mengerti agama Islam, belajar jalan menuju kebahagiaan, keselamatan. Ya. Betapa banyak kita mendapatkan redaksi hadis yang menunjukkan mereka para sahabat bertanya, ya, meminta bimbingan, arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah teladan. Ya. Keadaan mereka yang Allah rekomendasi, Allah puji bahwa Allah ridha kepada mereka. Ya. Allah pun mengatakan fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau manusia beriman sebagaimana keimanan kalian, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Berarti iman para sahabat benar. Ya. Iman mereka lah iman orang-orang yang mendapatkan hidayah. Namun hal itu tidak kemudian membuat mereka berpangku tangan. Ya. Hidup santai, ya, bermalas-malasan tidak. Justru melecut semangat mereka untuk semangat belajar, menuntut ilmu, bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah panutan, teladan kita. Semangat belajar, ya, mengaji ilmu agama Allah SWT. Beliau bertanya, ayul amal afdal ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Ya. Hal ini menunjukkan bahwa amal soleh itu bertingkat-tingkat. Ada yang afdal, di bawahnya, dan seterusnya. Yang paling utama dan di bawahnya, dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa mestinya kita mengetahui, belajar mana amalan-amalan yang paling afdal, paling mulia, sehingga kita bisa mewujudkannya. Tadilah kita katakan bahwa umur kita terbatas, kekuatan yang kita miliki pun demikian. Ya. Waktu, tenaga, banyak hal, semuanya serba terbatas. Sehingga dalam waktu yang sempit ini, bagaimana kita bisa mengisinya dengan ibadah-ibadah yang afdol. Jangan kita sibuk dengan ibadah-ibadah yang mafdul, yang kurang afdol, kemudian membuat terlalaikan ibadah-ibadah yang lebih afdol. Ini tertipu. Ya. Ini sikap yang salah. Sebagaimana orang yang sibuk dengan ibadah sunnah, kemudian mengakibatkan terlalaikan dari ibadah yang wajib. Ini orang yang tertipu. Ya, maknanya dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, man syaghalathu faraiduhu anil nawafil fahuwa ma'dzur. Orang yang tersibukkan dengan yang wajib tidak sempat melaksanakan yang sunnah, maka dia mendapatkan uzur. Wa man syaghalathu an nawafil anil faraid fahuwa maghrur. Sebaliknya, orang yang sibuk dengan yang sunnah membuat lalai dari yang wajib, ini tertipu. Ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita yang terbatas? Bagaimana kita bisa mengelola tenaga kita, kekuatan kita yang terbatas, ya, untuk mewujudkan ibadah yang paling afdol, sehingga pahala yang kita dapatkan pun akan besar. Ya. Kalau ibadah itu afdol, maka ya, pahalanya berarti besar. Ya. Bagaimana kita bisa mewujudkannya? Dengan belajar, sehingga kita mengetahui mana yang afdol, mana yang kurang afdol, dan sebagainya. Ya. Ibadah bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah SWT menyatakan keimanan bertingkat-tingkat, nilai keimanan bertingkat-tingkat. Dalam Al-Isra Allah mengatakan, "Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, walal akhiratu khairun, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila." Undur, lihatlah, "Kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd?" Bagaimana kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Di dunia ini Allah lebihkan yang lain di atas sebagiannya. Kita melihat dunia ini, manusia, ya, sekitar kita, mereka memiliki keutamaan sisi duniawi yang sangat beragam. Tidak ada yang sama. Sekian banyak manusia, semuanya beda-beda keutamaannya, ya. Satu dengan yang lain, ya, tidak ada yang sama, ya. Itu keutamaan duniawi, ya, kesehatan, atau rizki duniawi, apa, harta, anak, ya, dan semuanya. Kita bisa melihat orang tidak sama, ya, subhanallah. Allah begitu adil membagi rizkinya dengan hikmah dan ilmunya. Allah memberikan, menentukan rezeki tersebut untuk orang-orang atau manusia. Nah, berbeda-beda, beragam-ragam tingkatannya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Dan akhirat lebih besar lagi derajatnya, artinya tingkatan-tingkatannya lebih besar dan lebih banyak keutamaannya. Iya. Berarti nilai-nilai keimanan, ya, bentuk-bentuk ibadah sangat beragam. Yang lain lebih afdal daripada yang lainnya. Sehingga kita perlu mengetahui, belajar mana yang afdal. Sekali lagi, agar kita bisa efektif memanfaatkan segala yang kita miliki ini. Keterbatasan yang ada pada kita. Bisa dikelola, bisa di dimanfaatkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang afdal. Ya. Setelah azan ada ibadah yang paling afdol. Ada ibadah lain yang kurang afdol. Setelah azan ibadah yang paling afdol adalah berdoa. Doa setelah azan. Ya. Kemudian setelah itu antara azan dan iqamat, ya, berdoa kepada Allah SWT. Maksudnya zikir, ya. Setelah azan zikir, doa setelah mendengar azan. Ya. kemudian doa-doa hajat kita kepada Allah antara adzan dan iqamah, ya, saat kita menunggu sholat ditegakkan. Nah, ibadah-ibadah yang paling afdol, ya, atau sholat rawatib qabliyah, ya, dan seterusnya. Nah, ini perlu kita ketahui sehingga waktu, ya, ini efektif. Nah, sahabat bertanya tentang hal ini. Apakah ibadah yang paling afdol ya Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Yang pertama adalah al-iman. Iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Iman inilah, ya, pokok kebaikan, inti kebaikan. Iman tauhid kepada Allah SWT, puncak dari semua kebaikan. Bahkan tadi telah kita sebutkan bahwa amalan apapun tidak akan diterima. Sebesar amalan apapun yang dipandang manusia, yang dianggap oleh manusia, tidak akan diterima tanpa didasari oleh iman. Ya. Bahkan mungkin mengorbankan seluruh hartanya atau bahkan jiwanya, tidak akan diterima kecuali berlandaskan iman. Ya. Allah mengatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Harus ada landasan iman. Ya. Belajar tentang keimanan. Ya. Senantiasa menjaga dan menguatkannya. Ya. Setelah belajar tentu meyakini, mengamalkan, ya, itulah ibadah yang paling afdol, ya, iman terhadap Allah SWT, ya, iman terhadap malaikat dan semuanya, rukun-rukun iman kita wujudkan, ya, kita menguatkan iman tersebut dengan mendasarinya ilmu, ya, melakukan pembelajaran, ya, terhadap iman, mana iman dan segala hal yang terkait dengan keimanan. Wal jihadu fi sabilih. Yang kedua, wal jihad dan jihad fi sabilih, di jalannya. Ya, inilah peringkat yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini. Termasuk ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling mulia setelah iman, jihad di jalan Allah. Ya. Mencurahkan jiwa, raga, harta di jalan Allah. Ya. Ibadah akan bernilai besar ketika disertai dengan pengorbanan, usaha, kesungguhan yang besar pula. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebagian kesempatan, "Inna ajraki ala qadri nasabiki." Pahalamu itu sesuai dengan kadar letih, penat, capek yang engkau rasakan dalam ibadah tersebut. Artinya mengisyaratkan semakin besar pengorbanan, ya, kesabaran, perjuangan dalam sebuah ibadah, maka pahalanya akan semakin besar. Jihad di jalan Allah, misalnya dalam jihad yang syar'i berperang misalnya, ya, dia mengorbankan jiwa raganya dan harta yang dia miliki. Tentu karena semakin besar pengorbanannya, menjadikan ibadah tersebut menjadi mulia di sisi Allah SWT. Qultu, kemudian selanjutnya Abu Dzar bertanya, ayur riqab afdal, lalu budak apakah yang paling afdal? Yaitu maksudnya ibadah membebaskan budak. Ya. Budak mana yang paling afdal untuk aku bebaskan ya Rasulullah, dengannya mendapatkan pahala yang besar? Ya. Perbudakan dalam Islam adalah bukan sebagaimana yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam. Perbudakan dalam Islam bukan penindasan, bukan eksploitasi dan semacamnya. Budak adalah dalam Islam sebagai solusi. Ketika orang-orang kafir dahulu, ya, ketika berperang mereka membantai semuanya, Ya, ketika menyerang mereka membunuh siapa saja tanpa peduli yang kecil, yang besar, yang tua, yang wanita, semuanya. Ya, adapun Islam ketika dalam peperangan, ya, hanya diizinkan membunuh mereka ahlul qital. Adapun yang tidak terlibat, orang-orang lemah yang tidak terlibat dalam peperangan tidak boleh dibunuh. Anak kecil, para wanita, ya, gak boleh dibunuh. Mereka dijadikan sebagai budak. Inilah salah satu, atau satu-satunya, maaf, satu-satunya sebab perbudakan dalam Islam adalah tawanan perang. Sebagai solusi tadi, ya, ketika orang-orang kafir, atau sebagai alternatif, atau sebagai solusi, ya, ya, orang kafir mereka membantai semuanya, Islam tidak, ya, dengan dijadikan sebagai budak diharapkan mereka setelah itu menjadi kenal Islam lebih dekat, langsung berinteraksi dengan kaum muslimin, ya, kemudian dia merasakan indahnya agama Islam, ajaran-ajaran Islam, ya. Ketika seorang menjadi budak, akan hilang kesombongan yang ada dalam dirinya. Dulu dia orang merdeka, atau bahkan sebagai orang yang terhormat, terpandang di dalam komunitas kaumnya, sebagai orang kafir misalnya. Kesombongan seperti ini faktanya banyak mengakibatkan orang menolak kebenaran. Ya, sekian banyak kisah kita mendengar. Sombong, tidak mau mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena kedudukan, karena kesombongan, status sosial yang dia miliki. Namun ketika seorang sudah menjadi budak, hilang, ya, kesombongan tersebut. Ya, ini umumnya. Kemudian dia bisa berinteraksi dengan kaum muslimin, bisa mengenal lebih dekat Islam yang sesungguhnya. Akhirnya mereka akan tertarik dengan Islam. Sehingga, ya, dia akan terselamatkan dengan hal itu. Ya, terselamatkan dari neraka, dari azab neraka. Ya, belum lagi Islam mengatur sedemikian rupa, memberikan bimbingan untuk berbuat baik kepada budak. Ya, Islam menganjurkan untuk membebaskan budak. Sekian banyak kafarah membebaskan budak. Ya, pertama kafarah, ya, sekian banyak adalah membebaskan budak. Bahkan ibadah membebaskan budak itu sendiri dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Islam, ya. Nah, inilah buktinya. Suatu hal yang sangat dipahami oleh para sahabat bahwa membebaskan budak adalah ibadah yang mulia. Lalu mereka bertanya, ya, melalui Abu Dzar, ya, terwujud pertanyaan itu. Budak mana, budak yang seperti apa yang afdol untuk saya bebaskan, ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, anfasuha inda ahliha waktaruha zamanan, yang paling berharga, budak yang paling istimewa menurut pemiliknya, menurut tuannya, dan paling mahal harganya. Ya, ini sebagaimana penjelasan yang sebelumnya bahwa ibadah akan semakin bernilai besar ketika nilai perjuangan, ya, nilai pengorbanannya semakin besar. Ya, membebaskan budak termasuk bab sedekah. Ya, yaitu ibadah menggunakan harta. Ya, semakin besar nilai yang kita keluarkan, sedekah yang kita salurkan, maka pahalanya akan semakin besar pula. Allah SWT menyatakan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan surga sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Sedekah adalah bukti keimanan. Dengan sedekah seorang akan memerangi kebakhilan, akan memupus sifat kikir yang ada, yang menjadi tabiat manusia. Ya, kemudian dia paksa, ya, dia hilangkan sifat tersebut, kemudian dia keluarkan dalam rangka mengharapkan pahala, yakin bahwa Allah akan menggantinya. Dia lebih mencintai apa yang ada di sisi Allah SWT. Ini bukti keimanan. Ya. Bukti keimanan dengan sedekah ya, akan menjadi tanda bahwa iman seorang ini ya, semakin kuat. Rasulullah menyatakan wasadaqatu burhan. Sedekah adalah tanda, bukti keimanan seseorang. Ya. Sehingga ketika semakin dicintai oleh seseorang, dia rela disedekahkan di jalan Allah, ini menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah melebihi daripada cintanya terhadap harta. Ya. Sehingga sekali lagi dia akan semakin menguatkan keimanan. Ya. Dia telah mengalahkan nafsunya. Ya, dia telah berupaya untuk memupus tabiat jiwanya yang senang, yang cinta kepada harta. Karena manusia memang seperti itu, diciptakan cinta kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia terhadap harta kecintaannya luar biasa. Ya. Sangat berlebih-lebihan. Nah, ketika semakin dia cintai harta tersebut, dia sedekahkan, maka pahalanya akan semakin besar di sisi Allah SWT. Namun bukan berarti apa, kalau sedekah itu sedikit, sedekah itu tidak banyak, bukan berarti tidak diterima. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan sesuatu apapun atau seberapapun yang kalian infakkan, yang kalian salurkan, kalian sedekahkan, Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi bukan berarti yang sedikit tidak Allah terima. Ya. Namun seberapapun infak, sedekah atau harta yang disalurkan pasti ya dalam kebaikan, ya harta yang disalurkan dalam kebaikan pasti Allah akan memberikan balasannya. Qultu, kemudian Abu Dzar bertanya, fa'in lam af'al, kalau aku tidak mampu melakukan bagaimana ya Rasulullah? Ya. Qala, beliau membimbingkan, tu'inu sani'an au tasna'u li ahraq. Kalau tidak mampu maka engkau membantu orang. Ya. Gemar menolong orang lain. Ya. Engkau mengarahkan orang yang kebingungan. Ini termasuk kebaikan. Ya. Itu termasuk amal soleh. Membantu orang. Ya. Dengan apa yang dia miliki. Dengan apa yang dia mampu. Dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, mungkin ide, nasihat, dan semua yang dia bisa. Qultu ya Rasulullah, araita in da'uftu an ba'di al-amal. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila aku tidak mampu melaksanakan sebagian amal-amal ini? Ya. Qala takufu syarraka 'alan nas. Engkau cegah kejelekanmu dari orang lain. Tahan diri, jangan berbuat kejelekan kepada orang lain. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Itu adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Kita menahan diri tidak berbuat usil, tidak mengganggu orang lain, ya. Ini termasuk sedekah. Termasuk kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, dalam hadis ini tergambar kepada kita semua betapa banyak, betapa beragam kebaikan itu. Beliau Rasulullah menyebutkan contoh-contohnya. Ya. Ibadah dengan keyakinan, ya, ibadah lahiriah, ya, ibadah batiniah. Disebutkan Rasulullah dalam hadis-hadis, dalam contoh-contoh ini. Ya. Kemudian yang lahiriah tadi dengan harta, dengan tenaga, ya. Atau tidak mampu menahan diri untuk tidak berbuat jelek, ya, itu termasuk, itu pun termasuk sedekah, itu pun termasuk kebaikan. Ya. Nah, ini hadis yang pertama ya, menunjukkan betapa banyak, betapa beragamnya kebaikan yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Dan sekali lagi ini menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas. Allah menyiapkan, Allah menyediakan berbagai pintu amal soleh, sangat beragam, sangat banyak, tidak terbatas, yang kita bisa melakukannya, yang dengannya kita akan bisa meraih rahmat Allah SWT, yang dengannya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.